places I can't reach. You know that I could use somebody. Oke, udah. Coba tepuk tangannya untuk Mahal ini dulu malam ini. Mahal ini. Iya. Saya pribadi bisa memastikan bahwa malam ini adalah penampilanmu terbaik dari zaman mulai awal. Terima kasih. Iya. Kenapa saya bilang terbaik dan kenapa saya sampai kasih standing ovation sama kamu? Ini salah satu band yang sangat saya sukai, sangat saya idolakan, keluarga Followell. Tapi poinnya bukan karena saya menyukai lagu ini mal ini. Poinnya adalah kenapa membuat saya kagum dan yakin bahwa penampilan kamu tadi luar biasa adalah kamu membawakan dengan versi yang luar biasa berbeda. Terima kasih. Dan itu tes banget malam ini. Oh, terima kasih. Baru ini ya? Ya. Di awal udah langsung. Awal langsung tes. Iya, malam ini aku juga di awal dengar soundnya ya, sound kamu nyanyi itu ya, itu nadanya tuh enak banget, mahal banget nada-nada yang kamu bikin di awal. Beneran? Aku setuju sama Mas Ari, ini one of your best performance selama di Idol ya, karena itu lagu itu kadang gitu kita nggak, kalau kita udah masuk ke dalam lagu itu kita kayak gila dibawa kemana nih melayang-layang sama Mahal ini dengan lagu ini gitu. Dan cuma memang ada sedikit catatan tadi di tengah, ada sedikit ya, kamu ya, pasti ya tahu tuh ya, tadi ada di apa interval-intervalnya tuh kamu ujungnya mulai nggak kontrol dikit, tapi apapun itu, ini pembukaan yang luar biasa, enak banget. One of the best, so congratulations. Terima kasih, buat Mahal ini, keren banget. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mahal ini. Jadi siapakah calon idola Indonesia selanjutnya? Cari tahu jawabannya dengan cara klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, komen, dan share juga ya. Oke, terima kasih.